Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qabil qayyim rahimahullahu ta'ala faslun wa ma ladina qalu innahu ahrama ihraman mutlaqa. Adapun mereka yang menyatakan Rasulullah SAW ihram mutlak, yang tidak menentukan apakah tamattu atau ifrad atau qiran. Lam yu'ayyin fihi nusukan, tidak menentukan apa manasik melakukan. Suma'iyyanahu, kemudian beliau menentukannya. Ba'da dhalik, setelah itu. Lam ja'ahu al-qadha, ketika ada keputusan. Wahuwa bainas safa wal marwah, ketika sudah dari antara safa dan marwah. Wahuwa, pendapat seperti ini adalah ahadu aqwali syafi'i rahimahullah. Salah satu pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. نص عليه في كتاب اختلاف الحديث لا نص تثبت في كتاب اختلاف الحديث قال وثبت انه خرج ينتظر القضاء telah ثابت bahwasanya beliau keluar dalam keadaan menunggu keputusan pada saat al-qadha wa huwa ma bain as-safa wal marwah dan turun keputusan apa yang harus dilakukan ketika beliau sudah berada di antara safa dan marwah fa amara ashabahu beliau memerintahkan para sahabatnya anna man kana minhum ahla bersabit telah berihlal menentukan manasik walam yakun ma'ahu hadyun dan tidak membawa hewan hadyu an yaj'alahu umratan untuk menjadikan sebagai umrah summa qala wa man wasafa intizar nabi sallallahu alaihi wasallam al-qadha bersabit yang mensifati ya, menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keputusan innahu lamah yahujjam min Madinah ba'da nuzulil fard tabni hijatiyar. Beliau belum menentukan haji dari Madinah setelah turunnya kewajiban haji talaban lihtiyar untuk mencari ikhtiar pilihan. Bi ma sallallahu iya, pilihan yang Allah berikan keluasan, kelapangan min haji wal umrah apakah haji atau umrah. Fasbih an yakun ahfad. Maka ini lebih ya ahfad lian qad utiya bil mutala'ini karena beliau pernah didatangkan dua orang ini suami istri yang sedang saling laknat. Pantadul qada. Beliau menunggu dulu keputusan datang dari Allah. Kadzalika khufiyat anhu. Demikian juga telah terjaga dari beliau ya riwayat bil haji dalam masalah haji yang tajul qadha beliau menunggu putusan apa yang mau dilakukan apakah qiran apa tamattu atau ifrad ketika berangkat dari Madinah beliau belum menentukan haji apa baru ketika sudah sa'i ada keputusan itu pendapat yang terakhir yang kita bahas sekarang kata beliau wa udzur arba bi hadzal qaul udzur bagi orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini adalah masabah tapi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharajna ma Rasulillah sallam la nadhkuru hajjan wala umratan wa fi lafdhin yulabbi la yadhkuru hajjan wala umratan wa fi riwayatin anha kharajna ma Rasulillah sallam la nara illa hajj hadza idza da'awna min Makkah amar Rasulullah sallam lam yakun hajjun idza tawafa bil bait wa bil safa marwah mal marwa an yahilla. Tiga riwayat ini. Yang pertama, kata Aisyah, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kami tidak menyebut apakah keluarnya untuk haji atau umrah. Dan satu lafaz lain, beliau bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, tidak menyebutkan labbaik hajjan atau umratan. Dan yang lain, kata Aisyah, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, dalam keadaan kami tidak memiliki ya pendapat keyakinan pandangan kecuali haji untuk haji hingga ketika kami sudah dekat dengan Makkah Rasulullah SAW menyuruh bagi orang-orang yang tidak membawa hewan haji jika telah selesai tawaf di Ka'bah dan Safa Marwah untuk tahallul untuk haji tamattu. Qala Taus kharaja Rasulullah SAW min Madinah la yusammi hajjan wal umratan yang tajul qada. Kata Taus, Rasulullah keluar dari Madinah tidak menyebut ya apakah haji atau umrah. menunggu keputusan. Fanazal qadha, turun keputusan apa yang harus beliau lakukan, bahwa bin Safa Marwah. Ketika beliau sudah berada di antara Safa dan Marwah, fa amara sahabahu man kana minhum ahla bil hajj wa lam yakun ma hajjun an yaj'alaha umrah. Maka beliau pun memerintahkan sahabatnya yang telah berihlal haji, yang telah menyatakan labbaik hajjan, tapi dia tidak membawa hewan, tidak membawa hajjun, maka diperintah untuk menjadikan sebagai umrah al-haji. Maka Jabir fi hadis tawil, kesiaki hajatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Jabir adalah sahabat yang paling ya sempurna, yang banyak riwayatkan hadis tentang haji Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, Rasul pun salat di masjid, semua raqibul qaswa, kemudian naik ontanya qaswa, hatta idza stawat bina qatuhu wal baida, ketika ontanya telah tegak berdiri di baida, di tanah lapang, nadarat ila nazartu ila maddi basari baina yadayhi min raqibin wa mashin. Aku melihat ya sepandang mata pandanganku, ya di hadapan beliau ada yang berkendaraan, ada yang berjalan kaki. Wajaman yang bersedari di antara sebelah kanan beliau juga demikian, banyak sahabat yang ikut, yang ada yang berkendaraan, berjalan kaki. Wajah sari di sebelah kiri juga bersedari. Wajah halfihi bersedari. Artinya banyak sekali yang ikut hajatul wada. Di depan banyak, sebelah kanan banyak, kiri banyak, belakang banyak. Rasulullah sampai di Hurina. Dan pada Rasulullah di tengah-tengah kami. Wa alaihi yanzil Quran wa huwa ya'lamu ta'wilah, dan kepadanya ketika itu turun Al-Qur'an dan beliau yang tahu tafsirnya. Fama amila bihi min syai' amilna bihi. Apa yang boleh amalkan, kami pun ikut mengamalkannya. Qala wa ahla bi tauhid. Walaupun berihlal dengan tauhid, labbaik Allahumma labbaik, ini nama ihlal. Ahla ihlal ini. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lak wal mulk. La syarika lak. Wa ahlan nas bihadal ladzi yuhilluna bihi. Maka para sahabat pun, para orang pun berihlal dengan apa yang beliau baca. Walazim Rasulullah SAW talbiyah tahu. Rasul terus menerus membaca talbiyahnya. Fahbar Jabir. Anahu lam yazid ala hadith talbiyah. Jabir menyatakan, beliau tidak menambah dari talbiyah ini. Ulam yadhkur. Anahu adhafa ilaiha hajjan. Wal umratan. Tidak menyebutkan apakah beliau menambahkan haji atau umrah. Labbaik Allahumma haji atau umratan. Walakiranan. Walaysa fi syai'in min hadil a'adhar. Nah, ini baru titik sampai situ sebetulnya. Kata Ibn Qayyim rahimahullah. Walaysa. Ini dari Ibn Qayyim ini. Sampai situ titik. Walaysa fi syai'in min hadil a'adhar. Kata beliau. Tidak ada pada satu pun dari udhur-udhur yang kami berikan tadi. Hadis Aisyah, Taus, Jabir. Ya, tidak ada. Pada nas-nas atau hadis-hadis yang kami berikan sebagai udhur tadi. Tidak ada yang yunakid. Tidak ada yang bertentangan, ya menentang hadis-hadis sahih yang di situ beliau hadis ta'yinihi nusuk, beliau menentukan nusuk yang beliau lakukan ada di ahram bihi fil ibtida, yang beliau lakukan sejak awal yaitu qirat. Artinya hadis Aisyah tadi, kemudian riwayat dari Taus tadi dan Jabir tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang sudah kita baca yang menyatakan untuk menegaskan bahwa Rasulullah SAW itu sebetulnya haji qiran sejak awal, sejak di Dzulhijjah. Sudah kita baca. Nah, tidak bertentangan dengan itu. Kenapa? Paham hadis Taus jelas. Mursal. Taus tabi'i. Dia langsung menyatakan kharaj Rasulullah SAW. Ma rafa'u tabi'i Rasul mursal wal mursal min qismi ta'if. Wahu mursal. La yu'arad bihi al-asaltin musnadat. Tidak boleh. Iya, dia dipertentangkan dengannya hadis-hadis asaltin. Artinya yang hadis kuat, yang musnad. Wali urafu itisaluhu biwajhin sahihin wal hasan. Tidak diketahui mutasilnya hadis Taus ini dengan ya jalan yang sahih atau hasan. Walau sahha, kalaupun kita anggap sahih, kemudian sahih, panti dahrul qadha, beliau itu menunggu keputusan mau haji apa? Karena fi bainahu wa bainal miqat adalah di jarak antara keberangkatan dari Madinah sampai miqat. Fayaul qada'uhu bidzalikal wadi. Datang keputusannya ketika sudah, ketika masih berada di wadi, di miqat, di Bir Ali, di Dzulhulaifah. Atahu atin min rabbih. Datang di Dzulhulaifah, di Bir Ali, maksud sekarang Dzulhulaifah, datang ya atin rabbih ta'ala faqala salli bi hadzal wadi mubarak ya Dzulhulaifah. Wa qul umratan bi hajjatin. Wa hadzal qada alladhi intadhar. Ini ya keputusan beliau tunggu. Jahu qabla ihram. Keputusannya datang sebelum ihram. Fa'ayyana al-hukiran. Kemudian beliau ihram dengan menentukan haji qiran. Wa qalu Tawus, ada pula ucapan Tawus, nazala 'alaihi qada baina Safa wal Marwa wa qada'un akhar. Ghair al-qada' alladhi nazala bi 'alaihi bi ihramih. Ucapan Tawus turun kembali keputusan ketika beliau sedang ada di atas Safa wal Marwa, itu keputusan lain. Bukan keputusan terkait dengan masalah ihram haji qiran. Fa inna dhalika kana bi wadi al-aqiq. Ya, karena itu sudah ada di wadi al-aqiq. Wa ammal qada alladhi nazala 'alaihi bi Safa wal Marwa, adapun keputusan yang turun ketika beliau sudah berada di antara Safa dan Marwa adalah bahwa qada'ul fasakh alladhi amara bihi sahabah ila al-umrah, adalah qada untuk mempasakh, membatalkan iya niatan haji untuk jadi umrah bagi para sahabat yang tidak membawa hadiyun hewan. Baina idin amara kulla man lam yakun mahu hadiyun minhum min sahabah an yafsakha hajjahu ila umrah. Maka dari itu beliau pun ketika turun qada keputusan wahyu ketika beliau sedang di atas Safa wal Marwa, beliau pun memerintahkan semua sahabat yang tidak membawa hewan hadiyun untuk mempasakh, membatalkan niat hajinya kepada umrah terlebih dahulu. Faqala la istaqbaltu min amri mastadbartu la masuqtul hadiyah. Aku tidak akan membawa haji wala ja'atu umratan. Ini menghibur para sahabat yang disuruh untuk mempasakh hajinya. Wa kana hada amrun hatman bil wahyi. Ini adalah perintah yang sangat ditekankan, yang wajib ya dengan wahyu. Mereka yang tidak membawa hewan diperintah untuk menjadikan sebagai umrah. Nanti di tanggal 8 Zulhijjah baru mereka ya ihram untuk haji. Fa innahum lamma tawaqqafu fihi, karena ketika mereka tawakuf tidak segera melakukannya, qala unzuru ala di amrukum bihi fa'alu. Ini yang pertama. Artinya yang pertama tadi ucapan Tawus, sekali lagi ini hadis mursal. Dan hadis mursal tidak boleh sepentang dengan hadis yang sahih yang sudah kita baca bahwa Rasulullah SAW haji-haji kiram. Ala fardhi sihatihi, itu. Ala fardhi sihatihi, dan kalau dianggap sahih, itu pun yang dimaksud adalah keputusan-keputusan, bukan keputusan penentuan ihram, haji, kiram, atau tamattu atau ifrad, tetapi keputusan terkait dengan fasakh. Bahwasanya keputusan untuk mempasakh haji bagi yang tidak membawa hewan, itu ketika Rasul sedang di Safa dan Marwah. Selesai yang hadis Tawus. Berikutnya. Wa baqalu Aisyah. Adapun ucapan Aisyah, kharajna la nadhkuru hajjan wal umratan. Fahada, ucapan beliau ini, in kana mahfudan anha, kalau seandainya mahfud, iya, itu riwayat sahih dari beliau, wajaba hamluhu ala ma qabla ihram. Maka wajib untuk dibawa maknanya kepada sebelum ihram. Artinya beliau tidak menyebut mau haji atau umrah itu ketika sebelum ihram dari Dzulhulaifah. Wa illa, jadi wa illam yuhmal ala dhalik, maksudnya kalau tidak dibawakan makna seperti itu, naqadha sa'ir riwayat sahihah anha. Ini saya akan bertentangan dengan seluruh riwayat sahih yang dari Aisyah juga. Ana minhum man halla inda biqat bihajjin wa minhum man ahla bi umratin. Iya, beliau sendiri yang meriwayatkan bahwa ada di antara para sahabat yang ihlal di miqat dengan haji, ada yang mereka yang ihlal dengan umrah di miqat, dan beliau sendiri Aisyah radhiyallahu anha ahla bi umrah. Iya, bahwasanya tidak dimanakan ucapan beliau itu sebelum ihram, ini saya bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang sahih dari beliau radhiyallahu anha. Sehingga ucapan beliau kharajna la nadhkuru hajjan wal umrah, maksudnya ketika keluar dari Madinah sebelum sampai miqat, sebelum ihram, beliau tidak menyebutkan kita haji atau umrah, begitu. Ketika dari keluar dari Madinah ke Sudah ya Pak. Kan kurang lebih beberapa menit. Kalau dulu mungkin dengan kontak lama. Kalau kita kalau pakai mobil kurang lebih setengah jaman. Nah, ketika keluar dari Madinah ke Jabal Khalifah, kami tidak menyebutkan haji atau umrah. Itu maksudnya sebelum di miqat, sebelum ihram. Qala wa maqaduha nulabbi la nadhkuru hajjan wa umratan. Adapun ucapan beliau radhiyallahu anha, kami bertalbiyah tidak menyebut haji wala umrah. Kata beliau, fahada fi ibtida'i ihram. Itu adalah di awal ihram. Walam taqul, beliau tidak menyatakan innahum istamarru ada dzalika ka'ab ila Makkah. Iya. Beliau tidak menyatakan mereka terus-menerus demikian, tidak menyebut haji dan umrah sampai ke Mekah. Tapi yang beliau maksud, lainatul haji dan umrah ketika talbiyah itu ketika di awal. Kalau dikatakan terus-menerus begitu, batil. Hada batilun qat'an. Fa innal ladzina sami'u ihrama Rasulullah sallam wa ma halla bihi syahidu ala dzalik. Wa baru bihi, karena para sahabat yang mendengar ihramnya Rasul, talbiyahnya Rasul, bersaksikan bahwa Rasulullah itu menentukan kiran haji, ya baik hajjan wa umratan. Beliau mereka mengabar wala sabila ilarad riwayat, tidak ada jalan untuk menolak riwayat-riwayat para sahabat yang telah mendengar menyaksikan talbiyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wala sahha an Aisyah tadzalik, dan kalaupun sahih Aisyah menyatakan demikian, lakana ghayatuhu annaha lam tahfaz ihlalahum indal miqat. Ya, beliau tidak hafal ihlalnya para sahabat ketika di miqat. Pada fathu, beliau pun menafikan karena tidak hafal. Wa hafidahu ghairuha min sahabah. Adapun sahabat yang lain menetapkannya pas batah. Ya, wa rijal bi dzalika ala bin nisa, dan laki-laki ketika itu bi ahli daripada wanita. Ya. Dan kaidahnya apa? Al-musbitu muqaddamun ala nafi. Wal 'alimu ya hujjatun 'ala man lam ya'lam. Itu kaidahnya. Kalau seandainya itu benar sahih dari Aisyah, kita katakan beliau menukil mungkin berkata begitu karena tidak menghafalnya, tidak mengetahuinya. Adapun sahabat lain mengetahuinya, maka al-musbit muqaddamun 'ala nafi. Ditambah lagi, kaum laki-laki dalam masalah haji Rasul itu lebih alim daripada perempuan. Ya, wal alimu hujjatun 'ala man lam ya'lam. Qala rahimahullahu ta'ala wa maqalu Jabir radhiyallahu an wa hala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tauhid. Iya, kata Jabir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhid. Falisa fihi la ikhbaruhu an sifat labiyatihi. Ucapan Jabir itu tidak ada iya kandungan kemelainkan hanya mengabarkan bagaimana sifat talbiyah Rasul. Walisa fihi nafyun li ta'yinihi nusuk. Ada di ahram bihi bi wajhi min wujuh. Tidak ada pada ucapan Jabir itu menafikan Rasulullah SAW telah menentukan nusuk yang beliau ihram dengannya, yaitu kira. Beliau hanya mengatakan talbiyah Rasul itu dengan tauhid. Tidak menafikan beliau menentukan hajinya dengan kira. Qala wa bi kullin walau kanat hadhil ahadits sharihatan fi nafi ta'yin. Kalau seandainya dianggap hadis-hadis tersebut sharih menafikan ta'yin, lakanat ahadits al-isbat, niscaya hadis-hadis orang-orang sahabat yang menetapkan awda bil ahdi minha, lebih awda untuk diambil. Tadi karena al-musbitu muqaddamun 'ala an-nafi. Dikasratiha, karena banyaknya mereka, wasihatiha dan sahihnya riwayat mereka, wattisaliha dan bersambungnya riwayat mereka. Wa annaha musbitatun mubayyinatun mutadamminatun liziyadatin khafiyat 'ala man nafiyat 'ala man nafa. Dan riwayat tersebut, riwayat yang menyatakan Rasulullah SAW haji kiran, ya dari banyak sahabat yang menetapkan, banyak riwayat yang sahih, riwayat yang mutas, itu riwayat-riwayat yang menetapkan, menjelaskan, mengandung tambahan yang luput dari yang menafikan. Nah ini, kenapa al-musbit muqaddam ala nafi seperti ini? Karena yang menetapkan itu, dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang menafikan. Wa hadza bihamdillahi wadihun wabillahi taufiq. Selesai. Sebetulnya intinya beberapa puluh lembar, ratusan, gak tahu. Ya, intinya itu Beliau untuk menegaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam haji qirat. Iya, itu intinya. Kemudian beliau bantah satu persatu pendapat-pendapat yang lain yang ya berbeda dengan beliau. Panjang lebar beliau bahas. Nah, sekarang kita kembali baru ke pembahasan haji lagi. Faslun, setelah beliau menegaskan yang sahih adalah haji qiran dan membantah pendapat-pendapat lain, baru beliau kembali ke masalah sirah beliau dalam hajinya. Faslun walinarji'a ila siyaqi hajjatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke ya konteks hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walabada Rasulullah sallam ra'sahu bil ghisli. Rasulullah pun ya mentalbid kepala dengan ghisl. Ghisl adalah bil ghain al mujamah ala wazni kiflin wa huwa ma yughsalu bi ra'su min hatmin wa nahwihi yulabbad bi sya'r hatta yantasir. Ya, sesuatu yang digunakan untuk mencuci kepala ya sehingga rambutnya tidak terurai, tidak kusut. Sehingga rambutnya tidak akan tertiup angin. Jadi kaku. Wa halla fi musallah, beliau berihlal di tempat salatnya. Suma raqiban naqatahu, kemudian naik ontanya, wa halla ayatan, kemudian ihlal lagi. Suma halla lamastaqalat bihi alal baida, kemudian ihlal lagi ketika ya sudah berangkat, pernah sudah ya di atas baida. Qala Ibn Abbas wa imullah, demi Allah, laqad aujaba bi musallah, beliau sudah membacanya dalam di tempat salatnya. Ini sudah menentukan labbaik Allahumma hajjan wa umratan. Wa halla hina istaqalat bi naqatuhu, kemudian juga mengucapkan lagi ketika sudah di atas ontanya. Wa halla hina ala ala sarfil baida, dan juga membaca lagi ya ketika sudah ada di tengah-tengah lapang siap berangkat menuju Mekah. Wa kana yuhillu bil haji wal umrati taratan, kadang beliau menyatakan labbaik Allahumma hajjan wa umratan, wa bil haji taratan, kadang beliau ucapkan labbaik hajjan. Iya, kenapa? Li annal umrata juz'un minhu, kana haji. Umrah itu adalah bagian dari hajinya. Nabi qiran. Fa min thamma qila qarana. Di situ dikatakan qarana. Wa qila tamatta'a. Wa qila afrada. Karena kadang beliau menyatakan labbaik Allah hajjan wa umratan, kadang beliau hanya labbaik hajjan. Ya. Sehingga ada yang menyatakan itu qiran, ada yang menyatakan beliau tamattu, ada yang menyatakan beliau ifrad. Dan yang beliau sudah sebutkan, yang sahih beliau adalah haji-haji qiran. Qala Ibn Hazm, kana dhalika qabla dhuhur biyasir. Itu beberapa saat sebelum dhuhur. Qala Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa hadha wahmun minhu. Ucapan Ibn Hazm yang menyatakan itu sebelum zuhur, ya, sebelum zuhur itu waham dari beliau. Keliru. Wal mahfud, riwayat yang terjaga dari beliau sallallahu alaihi wasallam, annahu inna ma ahalla ba'da salat zuhur. Beliau berihlas setelah salat zuhur. Walam yakul ahadun qat inna ihramahu kana qabla zuhur. Tidak ada satupun kata beliau yang menyatakan Rasulullah SAW ihram sebelum zuhur. Wal adri min aina lahu hadha. Aku tidak tahu dari mana Ibnu Hazm bisa berkata demikian. Jadi ucapan Ibnu Hazm yang menyatakan Rasulullah SAW itu melakukannya, ihlalnya sebelum zuhur, ini waham. Nama Allah wa'alam. Saya kira cukup aja ya. Nanti salam musallah kita baca besok. Barakallahu fiikum.